Selamat malam Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Oke, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam 1 Timotius. Saja kita membuka Alkitab di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Satu ayat saja kita lihat pada malam hari ini. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Jika sudah mendapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur di malam hari ini kami punya kesempatan satu kali lagi Tuhan untuk datang berbakti kepada Engkau. Dan kami tidak habis-habisnya terpesona oleh segala kebaikan, kasih karunia yang Engkau sediakan bagi kami. Salah satunya adalah firman-Mu yang mengajar kami sehingga kami tidak tersesat, tidak buta, melainkan kami berjalan dengan terang firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Engkau yang kiranya pimpin kalau kami merenungkan firman-Mu ini agar kami dapat mengertinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin berfokus kepada beberapa kata saja atau satu frase saja dari ayat ini, yaitu bagian pertamanya, di mana ayat ini berkata bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar. Saya memberi judul khotbah saya bertandinglah. Kita tahu bahwa saat ini sedang terjadi yang namanya Piala Dunia di Afrika Selatan. Dan pertandingan demi pertandingan disuguhkan di depan mata kita melalui layar kaca televisi. Itu adalah pertandingan yang seru dan banyak orang mengikutinya. Saya rasa banyak orang suka sepak bola. Kalaupun ada tidak suka sepak bola, ada pertandingan-pertandingan lain yang bisa dilihat. Dunia ini banyak menyuguhkan pertandingan di depan kita. Tetapi banyak orang Kristen tidak sadar bahwa sebenarnya dia bukan hanya sekedar bisa menonton pertandingan-pertandingan itu, tapi dia sendiri sedang berada dalam pertandingan. Saya mendapatkan begitu ironis, banyak orang Kristen bisa begitu hafal dengan jadwal pertandingan bola. Wah, malam ini siapa lawan siapa? Siapa? Jerman lawan Australia. Ghana lawan apa itu? Serbia. Entah apa lagi. Besok apa lawan apa? Tapi bahwa dia sendiri berada dalam pertandingan, dia mungkin tidak tahu. Dia tidak sadar betapa mengenaskannya. Tetapi ayat firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kita ada dalam pertandingan. Dan malam ini saya mengajak kita untuk melihat jadwal pertandingan kita. Jadi jangan hanya melihat jadwal pertandingan bola. Boleh, silakan nanti malam mau nonton. Tapi jangan lupakan jadwal pertandingan yang Anda sendiri ikut berpartisipasi. Yang Anda sendiri menjadi bagian daripadanya. Anda dijadwalkan bertanding dengan siapa? Anda perlu tahu. Kalau lawannya saja tidak tahu yang mana, bagaimana bisa ada strategi untuk menang? Coba kita membahas jadwal pertandingan kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Oke, kita lihat partai pembuka, saudara. Ada 3 partai kita mainkan sampai ke final. Partai pembuka, kita bertanding melawan musuh di luar. Setiap orang Kristen memiliki jadwal, dia harus masuk dalam pertandingan melawan musuh di luar. Siapa musuh di luar yang dimaksud? Bukan FPI, bukan Forum Rempuk Betawi atau lain sebagainya. Tetapi pertandingan melawan musuh di luar ada 2. Yang pertama adalah iblis. Iblis adalah musuh kita. Bahkan kata iblis sendiri, nama lainnya adalah setan atau Satan. Banyak orang tidak tahu apa arti kata Satan dan apa arti kata Iblis. Satan berasal dari bahasa Yunani, Satanos. Dan Satanos artinya adalah musuh. Jadi namanya saja adalah si musuh. Ketika kita sebut setan atau Satan, itu artinya si musuh. Satanos, itu musuh. Dan dia adalah musuh kita. Kita ada jadwal bertanding lawan dia. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, serangan seperti apakah yang dilancarkan oleh musuh yang satu ini? Oleh iblis, oleh setan ini. Coba kita buka dalam Wahyu pasal 12 untuk melihat salah satu aktivitas favoritnya musuh kita ini. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa, saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapa yang dimaksud di sini? Iblis, Satan. Kita dapatkan firman Tuhan memberitahu kepada kita salah satu aktivitas iblis adalah dia menuduhkan, mendakwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya di hadapan Allah. Rupanya Allah masih memberikan iblis satu akses untuk waktu yang sempit sebelum dia dilemparkan. Masih ada akses bagi dia untuk datang kepada Allah. Dan iblis ketika datang kepada Allah, dia mendakwa saudara-saudara kita, katanya. Kita temukan contoh yang sangat bagus di dalam kitab Ayub, di mana suatu hari iblis datang menghadap dan Tuhan bilang, dari mana engkau? Iblis bilang, dari perjalanan mengelilingi bumi. Dan Tuhan sengaja memamerkan jagoannya. Tuhan bilang, engkaukah tidakkah engkau melihat Ayub, hambaku yang setia dan saleh? Dan iblis bilang, ah, bukankah dia engkau lindungi, makanya dia setia dan saleh? Bukankah dia engkau berkati, makanya dia setia dan saleh? Bukankah engkau telah menaruh pagar sekeliling dia? Bukankah engkau telah melipat gandakan kekayaannya, makanya dia saleh? Iblis mendakwa saudara-saudara kita, mendakwa orang percaya. Adalah keyakinan pokok iblis bahwa manusia akan menentang Allah kalau diberikan kesempatan. Adalah kepercayaan iblis bahwa dia bisa membuat semua manusia untuk menentang Allah. Sehingga dia mendakwa setiap manusia. Dibilang, ah, ini orang pasti akan gagal, ini orang pasti akan menentang kau Tuhan. Dan dia selalu mencari, cari kesalahan-kesalahan setiap orang percaya. Ini adalah musuh kita, saudara. Kita melihat lagi gambaran lain dalam firman Tuhan mengenai musuh kita yang satu ini. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, lihat dia disebut sebagai lawan di sini. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis digambarkan sebagai singa, sebagai lawan yang menakutkan, yang keinginan dia adalah untuk menghancurkan Anda sebagai orang percaya. Keinginan dia adalah membuat hidup Anda berantakan. Dia akan sangat senang kalau misalnya Anda jatuh ke dalam dosa dan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Dia akan sangat senang kalau Anda rusak. Dia akan sangat senang kalau misalnya dia bisa membuat hidup Anda tidak berguna sama sekali. Dia akan senang. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa dia rusak, siapa yang bisa dia telan, yang bisa dia caplok. Ini adalah musuh kita. Dan kita ada jadwal pertandingan lawannya. Kita melawan dia. Ini adalah lawan kita. Bagaimana kita harus melawan dia? Bagaimana kita harus bertanding melawan musuh yang satu ini? Ada beberapa nasihat firman Tuhan mengenai bagaimana kita melawan iblis. Coba kita buka dalam Yakob pertama dari, tadi kita sudah di 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Tadi ayat 8-nya menggambarkan dia sebagai lawan. Ayat 9-nya berbunyi, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia, kata Tuhan. Dalam bahasa King James Version, resist him. Coba kita buka lagi dalam Yakobus 4. Yakobus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-7. Di sini ada tips lagi, strategi dari Tuhan bagaimana kita menghadapi musuh yang satu ini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di sini ada kuncinya, saudara. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dalam King James Version bahasanya sama persis. Resist him, lawanlah dia. Resist the devil. Ya. Dan dalam bahasa Yunani-nya ini berasal dari kata antistete, yang artinya secara literal adalah berdiri teguh menghadapi atau melawan. Jadi kita harus menghadapi dia dan mempertahankan posisi kita di situ. Jangan menyerah, jangan mundur, tapi berdiri melawan. Lawanlah dia, kata firman Tuhan. Bagaimana kita melawan iblis? Tuhan Yesus memberikan contoh. Ketika dia dicobai oleh iblis, ketika iblis berusaha menghancurkan Tuhan kita, ketika dia bagaikan singa mencari apakah Tuhan kita bisa dihancurkan oleh dirinya, Tuhan kita sengaja untuk melawan iblis itu dengan cara yang bisa kita pakai juga. Oh, Tuhan kita bisa saja mengusir iblis dari awalnya. Tuhan kita punya cukup kuasa untuk menghancurkan iblis menjadi debu dalam satu perkataan saja. Tuhan kita bisa langsung mengikat iblis dengan rantai dan melempar dia ke dalam lubang. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Bukan karena dia tidak mampu, tapi kalau dia mengalahkan iblis dengan cara-cara demikian, maka celakalah kita. Karena kita tidak memiliki satu teladan pun bagaimana menghadapi iblis. Oke, Tuhan Yesus bisa melakukan itu, namun kita tidak. Tapi Tuhan Yesus sengaja melawan iblis dengan cara yang bisa kita pakai juga. Kalau kita baca di 1 Petrus dan di Yakobus tadi, konsisten dikatakan. Di 1 Petrus dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Di dalam Yakobus dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah dia. Semua ini berhubungan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mengalahkan musuhnya, mengalahkan sang musuh, sang Satanos itu, dengan menggunakan firman Tuhan. Setiap ada serangan dari iblis, Tuhan kita mengutip firman Tuhan. Karena di dalam pikiran Tuhan kita penuh dengan firman Tuhan. Dan dia tunduk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Oke, saya mau tunduk kepada Allah. Bagaimana tunduk kepada Allah hari ini? Mana Allah? Saya mau tunduk kepadanya. Allah diwakili oleh firman-Nya pada hari ini. Orang yang mau tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman-Nya. Saya kadang-kadang sangat lucu. Ada orang yang bilang, oh, saya mau tunduk sama Allah, tapi saya tidak mau tunduk sama Alkitab. Bagaimana caranya kau mau tunduk kepada Allah, tapi tidak tunduk kepada Alkitab? Ya. Anda mau cari Allah di mana? Ya. Saya mau tunduk sama Allah, tapi saya tidak mau tunduk kepada Alkitab. Mau cari Allah di gua? Mau cari Allah di, oh, nanti kalau Allah sudah ngomong sama saya langsung? Ya. Saya seminar di Depok. Setelah seminar, seru sekali, ada satu orang karismatik datang ngajak debat. Dia berdiri di situ, rame-rame, ada mahasiswa beberapa juga. Dia mulai ngotot. Enggak, katanya. Ngototnya masalah yang sempurna, biasalah kalau orang karismatik. Yang sempurna ini apa? Dia nggak mau bilang. Karena sudah disikat di seminar. Yang sempurna bukan Yesus, karena ini. Jadi dia bilang, nubuat masih ada. Oke, saya bilang, yang sempurna bagaimana? Yang sempurna, apa yang sempurna menurut kamu? Dia diam sebentar. Saya belum tahu yang sempurna apa. Loh, belum tahu, saya bilang. Belum tahu, lalu kapan Anda tahu? Nanti Tuhan akan kasih tahu saya. Wah, ini repot nih kalau udah ngomongnya begini. Nanti Tuhan akan kasih tahu dia. Bagaimana cara Tuhan nanti kasih tahu kamu? Ya, nanti ada Roh Kudus bicara sama saya. Tuhan akan kasih tahu saya jawabannya. Saudara, dia menolak apa yang sudah tertulis dengan jelas di dalam Alkitab. Tapi firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kita bisa menang melawan iblis kalau kita berani melawan dia dengan firman Tuhan. Ketika ada godaannya datang, kita tahu, tidak, ada tertulis, ada tertulis. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu, ini adalah pertandingan kita yang bisa kita menangkan dengan berada di dalam firman Tuhan. Lawanlah dia, kata firman Tuhan. Kita melihat sekarang, ternyata melawan musuh yang di luar bukan hanya iblis, tetapi ada yang kedua, yaitu dunia. Jadi selain iblis, ada dunia yang menjadi lawan kita. Nah, sebenarnya dunia dan iblis ini kerjasama. Jadi mereka satu tim. Coba kita buka dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini? Ilah zaman ini adalah tidak lain yang tadi itu, Satanos, iblis. Ilah zaman ini, kata zaman di situ bisa juga diterjemahkan dunia, ilah dunia ini, the god of this world. Ilah dunia ini, ilah zaman ini. Oleh karena itu tadi saya katakan iblis dan dunia adalah dua pemain dalam satu tim. Mereka kompak untuk bersama-sama menyerang orang percaya. Tapi cara penyerangan mereka berbeda. Kalau iblis digambarkan sebagai singa yang mengaum-ngaum secara frontal menyerang kita, mau menghancurkan kita, dunia beda lagi. Bagaimana cara dunia menyerang kita? Dunia menyerang kita dengan cara yang kebalikan dari iblis. Iblis langsung menyerang, dunia berkata, saya mau menjadi teman Anda. Saya mau menjadi sahabat Anda. Saya mau menjadi, kalau bisa, sehidup semati dengan Anda. Dunia mencoba menyerang kita dengan cara ingin menjadi sahabat. Tetapi justru di situ permasalahannya. Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka Alkitab berkata di dalam Yakobus, pasalnya yang keempat juga, ayatnya yang keempat, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kita melihat pendekatan yang berbeda. Iblis menyerang secara frontal, dunia berkata, ayo menjadi teman dengan saya, ayo bersahabat dengan saya. Dan kita disuruh berhadapan dengan iblis dengan cara, lawanlah dia, teguh berdiri, pertahankan posisi Anda. Jangan menyerah, tunduk kepada Allah dan lawanlah dia. Nah, untuk melawan dunia, taktiknya beda lagi. Taktik yang Tuhan berikan untuk melawan dunia ini, coba kita buka dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Terhadap iblis, Tuhan bilang, lawanlah dia, resist him. Terhadap dunia, Tuhan bilang, janganlah engkau mengasihi dunia ini. Karena pendekatannya berbeda. Iblis datang ingin mencaplok kita, dunia datang ingin bersahabat dengan kita. Terhadap yang satu, kita bilang, tidak, saya melawan engkau. Terhadap yang lain, kita bilang, saya tidak mau bersahabat dengan engkau. Saya tidak mau mengasihi engkau. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Alkitab menegaskan sekali lagi. Ini adalah pertandingan kita. Kita sudah baca. Apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua tidak berasal dari Bapa. Memang Alkitab memakai kata dunia dengan beberapa jenis pemakaian. Ada dunia yang dimaksud adalah orang-orangnya, itu tidak masalah. Tapi dunia dipakai dalam pengertian di sini, dalam 1 Yohanes ini, sebagai sistem dunia ini yang dikuasai oleh iblis. Filosofi dunia ini, entertainment dunia ini, hal-hal yang menjadi ciri khas dunia ini yang bertentangan dengan Tuhan, itu yang kita dikatakan jangan mengasihinya. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus sekarang. Jangan mengasihi dunia dan pisahkanlah dirimu dari dunia. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 6 ayat 17 bunyinya, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima engkau. Pisahkanlah dirimu dari mereka, kata Tuhan. Dunia datang, dia tidak datang dengan berkata, saya mau menghancurkan engkau, tidak. Dunia datang berkata, saya ingin menjadi sahabat dengan engkau. Saya ingin memuja engkau, asal engkau mau mengikuti aturan-aturanku. Saya mau membelai engkau, asal engkau mau ikut dengan standarku. dunia datang dengan cara demikian. Dan kita, ini pertandingan yang kita harus alami, musuh dari luar. Puji syukur, firman Tuhan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan untuk menang dalam pertandingan ini. Saudara, partai yang kedua, coba kita lihat partai yang kedua sekarang. Partai yang pertama tadi pertandingan melawan musuh di luar. Partai yang kedua, pertandingan melawan musuh di dalam. Pertandingan melawan musuh di dalam. Siapa musuh di dalam? Musuh di luar tadi ada iblis, ada dunia. Siapa musuh di dalam? Musuh di dalam adalah daging kita, manusia lama kita. Ini adalah pertandingan yang harus kita hadapi juga. Coba kita lihat, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah musuh internal kita, kedagingan kita. Nah, bagaimanakah kedagingan ini bekerja? Tadi kita sudah lihat, ya, cara iblis bekerja, dia mau menghancurkan kita. Cara dunia bekerja, dia ingin menjadi sahabat kita, mengkorupsikan kita. Bagaimana cara daging bekerja? Daging bekerja dengan cara, daging itu, ya, sebenarnya Alkitab memakai kata daging juga dengan berbagai pengertian. Ada pemakaian kata daging dalam Alkitab yang netral. Ya, misalnya ketika Paulus berkata ada daging ikan, ada daging burung, itu pemakaian daging yang netral. Ya, kita semua punya daging, itu netral. Tetapi kata daging juga dipakai di dalam Alkitab dengan pengertian yang negatif, ya, yaitu ketika daging itu mengacu kepada sifat-sifat lama kita yang ingin menarik kita untuk berbuat dosa. Itu adalah daging yang negatif yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus seringkali. Ketika dia berbicara mengenai hidup dalam daging dan lain sebagainya. Daging apa yang dimaksud? Ya, bukan daging yang bisa dimakan ini. Ya, daging yang dimaksud di situ adalah daging manusia lama, ya, sifat-sifat lama kita. Ya, sifat-sifat jasmaniah kita yang menarik kita untuk berbuat dosa daripada untuk mengikuti Allah. Manusia punya tiga bagian. Manusia ini punya roh, punya jiwa, dan punya tubuh. Tetapi sebenarnya yang paling penting dari diri manusia itu apa? Yang mana dari tiga ini yang paling penting? Roh, jiwa, atau tubuh? Kebanyakan manusia hari ini hanya memperhatikan tubuh saja. Mereka menghabiskan banyak sekali waktu dan energi untuk tubuh. Saya pernah membaca di Yahoo atau di mana itu, ya, katanya wanita zaman sekarang, ya, sampai dengan dia berumur 18 tahun sudah menghabiskan sekian ratus ribu dolar untuk kosmetik, katanya. Wah, saya kaget juga. Statistik dari mana ini? Ya. Ternyata benar juga setelah dirinci-rinci oleh dia, ya. Wah, ininya sekian, ya, dari kecil biasanya sudah ini, ya. Wah, gawat juga, ya. Manusia banyak ini memperhatikan tubuh. Tetapi sebenarnya saya ada baca satu pepatah yang bagus, bilang, "You don't have a soul, you are a soul. You have a body," katanya, ya. Jadi manusia bukan punya jiwa, manusia itu adalah jiwa. Manusia punya tubuh. Jadi sebenarnya intinya ada pada jiwa dan roh. Tubuh ini justru adalah sementara. Tubuh ini akan ditinggalkan. Dan ketika seseorang diselamatkan, jiwa dan rohnya diperbaharui. Roh kita diperbaharui. Kita adalah ciptaan baru ketika kita diselamatkan. Tubuh kita belum diperbaharui. Inilah yang disebut sebagai kedagingan, manusia lama kita. Karena dari tiga komponen ini, tubuh, jiwa, dan roh, ketika seseorang diselamatkan, rohnya diperbaharui, ya, dijadikan baru, ada kehidupan baru di situ. Tetapi dagingnya masih yang lama. Oleh karena itu Alkitab berbicara mengenai musuh dalam, manusia lama kita, kedagingan kita yang belum berubah ini, yang masih membawa sifat-sifat lama kita yang menarik kita untuk berbuat dosa. Ini adalah pertandingan yang harus kita hadapi. Ini adalah musuh internal kita. Coba kita lihat beberapa ayat. 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tadi kita katakan manusia ada terdiri tiga bagian, tubuh, roh, dan jiwa. Dan Alkitab memberitahu kita, bagi orang yang sudah diselamatkan, seringkali terjadi konflik antara kedagingan yang belum berubah ini melawan jiwa dan rohnya. jiwa dan rohnya ingin melakukan sesuatu, ingin menaati Tuhan. Dagingnya tidak ingin menaati Tuhan. Jiwa dan rohnya tahu bahwa perzinahan itu salah, tetapi dagingnya sangat ingin melakukan itu. Jiwa dan rohnya tahu bahwa apa yang sangat menggoda ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi tubuhnya ingin melakukannya. Inilah pertarungan yang terjadi, dan dengan inilah daging itu menyerang kita, yaitu dengan mencoba menyeret kita, menyeret tubuh dan menyeret jiwa dan roh kita untuk mengikuti kehendak daging. Alkitab memperingatkan kita, jangan hidup menurut keinginan daging, tapi hiduplah menurut keinginan roh. Jadi sekarang apakah roh akan ikut keinginan daging, atau daging akan ikut keinginan roh? Ini yang menjadi pusat pertarungan. Apakah daging Anda akan menang, ataukah roh Anda akan menang? Ketika kita dihadapkan pada godaan, selalu terjadi begini. Yang mana yang akan menang? Coba kita lihat lagi beberapa ayat. Coba kita lihat Roma pasal 8. Roma pasalnya yang ke-8. Berkaitan dengan hal ini. Roma pasal 8 ayat 3 sampai ayat yang 9, 10. Kita lihat di sini. Bunyinya demikian, Roma pasal 8. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Karena hukum Taurat tidak sama sekali mengubah apa-apa. Hukum Taurat tidak melahirkan baru. Rohnya sama, ya udah. Kalau rohnya masih mati, daging yang berkuasa. Oleh karena itu orang yang belum lahir baru, dia mati rohani, tidak ada kekuatan rohnya. Daging merajalela. Jadi hukum Taurat, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, rohnya tidak hidup, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi Yesus Kristus datang dalam daging untuk mengalahkan daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, serupa dengan daging kita, tapi daging dia tidak berdosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, dosa itu tadi, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas sekali kita melihat di sini pertarungan antara daging dan roh itu. Ini adalah pertandingan kita, pertandingan internal yang harus kita hadapi hari demi hari. Kita bisa membuka lagi Galatia, di mana Paulus berkata, sebenarnya daging kita harusnya sudah disalibkan bersama dengan Kristus, disalibkan bersama dengan Tuhan kita di atas kayu salib. Artinya setiap hari kita berkata, tidak, daging saya tidak mau ikut engkau, aku mau ikut roh. Bagaimana? Bagaimana kita, strategi kita supaya menang? Kita sudah tahu bagaimana mekanisme pertandingannya. Daging ingin menyeret kita ke sini, roh ingin membawa kita ke sini. Bagaimana supaya roh kita menang terus? Bukankah Yesus pernah berkata, roh memang penurut, tapi apa? Daging lemah. Artinya daging itu lemah, gampang dicobai. Bagaimana supaya roh kita menang? Ini bagaikan dua pihak yang bertanding. Anda yang punya jiwa di tengah-tengah, Anda bisa memutuskan jiwa Anda mau ikut roh atau mau ikut daging. Yang mana yang akan menang? Saya ibaratkan yang mana yang Anda kasih makan. Kalau misalnya ini seperti pertandingan antara dua ekor ayam atau dua ekor anjing, ini pertandingan jangka panjang. Kadang yang ini menang, kadang yang ini menang. Bagaimana supaya yang ini menang terus? Kalau Anda tahu ada dua ekor binatang bertanding, bagaimana Anda memastikan yang satu menang? Yang ini yang Anda mau kalah jangan dikasih makan. Yang Anda mau menang dikasih makan terus. Seperti itulah. Bagaimanakah supaya roh, pertandingan antara roh dengan daging itu bisa dimenangkan oleh roh terus-menerus? Ya. Tingkatkan yang roh. Ya. Istilahnya, kasih dia makan. Ya. Yang daging jangan dikasih makan. Ya. Biarkan dia kelaparan, makin kurus, ya. Sehingga bisa yang roh ini menang. Ya. Kalau misalnya Anda kasih makan terus yang daging, ya, yang daging akan menang. Ya. Bagaimana cara kasih makan daging? Ya. Hal-hal yang kedagingan diikutin terus. Mengikutin keinginan daging terus, ya. Terus berada dalam dosa. Tadi pagi kita bicara mengenai memasukkan hal-hal yang tidak beres ke dalam pikiran kita. Ya, Anda memasukkan hal-hal yang jelek, yang porno, yang merusak, itu memberi makan kedagingan Anda. Ya, ya. Wah, jadi dikasih makan banyak-banyak, ya. Anjingnya jadi gede. Ya. Yang rohnya dibiarkan kelaparan, nggak datang ke gereja. Ya. Nggak berdoa, nggak baca firman Tuhan. Kalau dalam analogi anjing, anjingnya udah kerempeng, saudaranya. Kalau disuruh berantem, wah, daging yang menang. Tetapi sebaliknya, kalau Anda tingkatkan yang roh, kita ikut ambil bagian dalam aktivitas-aktivitas rohani. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa, dekat dengan Tuhan, ikut persekutuan, dan lain sebagainya. Anda kasih makan yang roh ini. Yang daging Anda biarkan dia kelaparan. Saya tidak mau saya kasih makan ini. Maka, ya, akan terjadi yang roh yang akan banyak menang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah pertandingan. Siapa yang Anda bela? Jangan-jangan Anda sudah terpikat oleh yang daging ini, karena tawarannya memang manis. Dan ini bagian dari diri Anda sendiri juga. Jadi dia pintar sekali menggoda kita. Wah, ini enak, ini enak. Saudara, coba kita lihat sekarang kembali ke dalam tadi 1 Timotius. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kita sudah lihat dua partai, melawan musuh luar, melawan musuh di dalam, dan partai yang ketiga siapa lagi? Pertandingan apa lagi? Pertandingan melawan teman. Jadi pertama, pertandingan melawan musuh di luar, pertandingan melawan musuh di dalam, dan ketiga, pertandingan melawan teman. Siapa teman kita? Saudara-saudara seiman. Tentu pertandingan yang ketiga ini bukan dalam pengertian saling menyerang untuk menjatuhkan, tetapi lebih dalam spirit atau semangat satu perlombaan. Suatu perlombaan. Kita berlomba-lomba, kita bertanding. Bukan lagi dengan iblis, dengan dunia, dengan diri kita sendiri, daging. Namun kita berlomba dengan saudara-saudara seiman kita. Berlomba dalam hal yang positif. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, katanya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Coba kita lihat Ibrani pasal 12. Ayat yang pertama. Ya. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan di sini, ya. Perlombaan, ya. Persaingan, kompetisi yang sehat antara orang percaya itu boleh, saudara. Ya. Tadi siang kita barusan ada kompetisi yang sehat, ya. Siapa yang lebih menguasai kitab Kejadian, gitu kan? Ya, kompetisinya tadi. Wah, tet. Sampai ada yang bilang, wah, kok punya saya enggak ini, enggak mencet-mencet, ya. Ada yang bilang, wah, yang saya pelajarin enggak keluar. Ada lagi segala macam. Pertandingan iman yang benar, saudara, ya. Salah satunya termasuk yang ketiga, ya. Bertanding melawan, bukan musuh sekarang, ya. Bertanding melawan teman. Tentu dengan semangat yang berbeda dibandingkan dengan bertanding melawan musuh, ya. Itu adalah kompetisi yang sehat, ya. Dan orang Kristen harus masuk ke dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Ini adalah salah satu fungsi jemaat, di mana satu dengan yang lain kita saling menajamkan. Di dalam pengkhotbah dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Ya. Ketika seorang percaya hanya sendirian saja, dia bagaikan satu besi yang hanya sendirian. Tidak ada yang mengasah dia, tidak ada yang menantang dia, tidak ada yang membuat dia semakin tajam. Tetapi ketika ada dalam satu jemaat, kita berkumpul, ini bisa terjadi. Kita bisa melihat, oh, ternyata si Anu sangat maju di dalam Tuhan. Kenapa saya harus kalah dengan dia? Ya. Dia ternyata 1 tahun, 2 tahun ini pengetahuan dia makin bertambah. Wah, kenapa saya ketinggalan? Kadang-kadang ada yang bisa melihat orang-orang yang sudah lama di gereja, ya. Kalau tidak hati-hati, mungkin ada jemaat yang baru yang begitu semangat, ya. Lama-lama dia lebih tahu firman Tuhan. Lama-lama dia lebih semangat di dalam gereja. Nah, ini harus menjadi suatu pukulan dalam suatu kompetisi yang sehat, ya. Suatu pertandingan iman yang benar yang berkata, "Oh, saya juga harus bangkit." Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan adanya pertandingan iman yang benar sesama orang percaya, ya. Ini kita bisa saling menajamkan. Kita harus berlomba dalam hal, ayo siapa yang lebih rajin datang kebaktian? Ayo siapa yang lebih setia membaca firman Tuhan? Ayo mari kita berlomba-lomba memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ini adalah hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Jadi saudara, ada pertandingan yang dijadwalkan bagi kita. Sudahkah Anda tahu jadwal pertandingan Anda? Jangan sampai jadwal pertandingan orang lain Anda tahu. Jadwal pertandingan Anda sendiri Anda tidak tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah dengan firman-Mu mengajar kami tentang pertandingan iman yang benar. Tuhan, kami rindu untuk melaksanakan pertandingan iman yang benar itu. Pimpin kami dan ajar kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.